الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: سورة محمد صلى الله عليه وسلم، سورة محمد عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: أوزارها آثامها أو آثامها، يعني dosa-dosanya، وزر. Hatta la yabqa illa muslim, sampai tidak ada yang tertinggal kecuali muslim. Arrafaha bayyanaha, yakni menerangkan, menjelaskan. Wa qala Mujahid: maulal ladzina amanu, maulal ladzina amanu waliyuhum, walinya orang-orang yang beriman. Azamal amr, jaddal amr, urusan semakin memanas atau semakin menguat. Fala tahinu ila tudaifu, jangan kalian merasa lemah. Wa qala ibn Abbas adghanahum, taib hasaduhum asin mutaghayyir. Asin, yakni mimma in ghairi asin, dari air dalam sungai yang tidak akan pernah berubah. Kalau air di dunia ini kan ketika tertinggal lama, barakallahu bikum, tergenang akan berubah biasanya. Beda kalau mengalir terus, biasanya lebih jernih. Qala rahimahullahu taala: babun wa tuqatti'u arhamakum, kalian memutus-mutus rahim kalian. Qala rahimahullahu taala: haddatsana Khalid bin Makhlad qala haddatsana Sulaiman qala haddatsani Muawiyah ibn Abi Muzarrat an Sa'id bin Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khalaqallahu al-khalqa falamma faragha minhu qamatir rahim fa akhadhat bihaqqi ar-rahman fa qala lahu mah qalat hadha maqamul 'a'idi bika min al-qati'ati qala la tardayna an asila man wasalaki wa aqta man waqata'aki qalat bala ya rabbi qala fadhaki qala abu hurairah iqra'u in syi'tum fahal asaitum in tawallaitum an tuqatti'u fil ardi wa tuqatti'u an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Khalaqallahu al-khalqa, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan ciptaan-ciptaannya, falamma faragha minhu, maka ketika selesai semuanya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, qamatir rahim fa akhadhat bihaqqir rahman. Falamma faragha minhu, maka begitu selesai semuanya, maka ar-rahim pun mengambil, memegang haqqir rahman. Coba kita lihat. Baik. Al-haqwu, sebenarnya al-haqwu ini adalah pinggang, tempat kita mengikat, barakallahu fiik, kalau di sisi kita manusia, tempat mengikat sarung kita. Baik. Wa huwa al-mawdi'u alladhi yustajaru bihi wa yuhtazam bihi ala 'adati al-'arab li'annahu ahaqqu ma yuhami anhu wa yadfa. Tentunya kembali kita semuanya kepada kaidah asalnya tentang masalah asma wa sifat. Taib laysa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Bagaimana kaifiyahnya, wallahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Taib akhadat bihaqqir rahman, rahim ini memegang, wallahu alam, rahim ini bagaimanapun bentuknya hanya Allah yang mengetahuinya. Tapi bagaimana dia memegang, wallahu alam, hanya juga Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Faqala lahu mah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya mah. Mah ini ungkapan untuk mengingatkan seseorang untuk berhenti dari melakukan sesuatu. Karena ar-rahim ini berpegang. Faqala lahu mah, qalat hadha maqamul a'idhi bika minal qati'ah. Maka berkata, hadza maqamul a'idhi bika minal qati'ah. Ini posisi atau kedudukan orang yang minta perlindungan kepada engkau dari pemutusan rahim. Qala ala tardaina an asila man wasalaki. Allah mengatakan kepada rahim, tidakkah engkau ridha untuk aku sambung siapapun yang menyambung engkau, menyambung rahim maksudnya. Wa qata'a man qata'aki, dan aku akan memutuskan orang-orang yang memutuskan engkau, memutuskan rahim. Qalat bala ya Rabbi. Maka rahim pun mengatakan, iya Rabbku. Qala padalika qala Abu Ra'a padalika qala padaka qala Abu Hurairah. Maka di saat itu Abu Hurairah mengatakan, iqra'u in syi'tum, bacalah jika sekiranya kalian pengen firman Allah Subhanahu wa taala, qala asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Masyaallah. Yani kekhawatiran ketika orang berpaling dari kebenaran, mereka akan apa? Melakukan pengerusakan di atas muka bumi dan melakukan pemutusan rahim. Jadi rahim ini barakallahu fikum enggak bisa diputus. Dan diusahakan, diupayakan untuk senantiasa disambung dari kekerabatan, pertemanan. Barakallahu alaikum. Qala rahimallahu ta'ala haddathana Ibrahim bin Hamzah qala haddathana Hatim an Muawiyah qala haddathani ammi Abul Hubab Sa'id bin Yasar عن أبي هريرة بهذا قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم. قال رحمه الله تعالى حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معاوية بن أبي طيب المرزد المزرد هكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واقرأوا إن شئتم فهل عسيتم. Masyaallah. Matsalul jannati allati wa'ida al-muttaqun, perumpamaan surga yang Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Dalam surga ada anhar, sungai-sungai dari air. Baik. Gairi asin, yang tidak akan pernah berubah rasanya dan aromanya serta warnanya, senantiasa jernih segar. Taib. Wanharu min labanil lam yataghayyar ta'muh. Demikian juga sungai dari susu yang tidak akan pernah berubah rasanya. Karena susu ini kapan terbiarkan begitu saja tanpa ada usaha upaya untuk mengawetkannya, maka dia akan menjadi basi setelah beberapa jam. Kalau susu yang ada di dunia ini, tapi kalau susu yang ada di hari akhirat tidak akan ada perubahannya. Tidak akan basi. Barakallahu alaikum. Wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'mu wa anharu min khamrin laddatil lisyaribin. Dan di sana ada sungai-sungai yang mengalir padanya khamr, arak, sangat lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Bukan pahit, bukan getir, tapi sangat enak untuk diminum. Juga tidak berefek jelek seperti khamar yang ada di dunia ini. Efeknya membuat sakit kepala, hilang ingatan, hilang kesadaran, muntah-muntah. Barakallahu fikum, merusak intinya. Merusak akal dan merusak jasad. merusak agama dan merusak perekonomian seseorang dan merusak hubungan kemasyarakatan. Banyak yang dirusak. Makanya dikatakan ummul khaba'ith, induk dari semua kejelekan-kejelekan. Barakallahu bikum. Khamr ini, minuman keras ini. Banyak kejadian-kejadian yang sangat disesalkan karena mabuk, minum khamr. Terjadi pembunuhan, terjadi perkelahian, terjadi pencurian, terjadi perampokan, terjadi pemerkosaan, terjadi berbagai macam. La hawla wala quwata illa billah. Terjadi kecelakaan. Zaman sekarang terjadi kecelakaan. Orang mabuk bawa mobil, bawa motor. Hilang akalnya, hilang fokusnya. Ya, terjadilah kecelakaan. Akan tetapi khamar yang ada di dalam surga, ladzatil lisyaribin, sangat lezat untuk orang-orang yang meminumnya. Tidak membuat sakit kepala, tidak membuat hilang ingatan, tidak membuat terkencing-kencing. Barakallahu fikum. Tidak membuat sakit perut. Wa anharum min asalin musaffa. Dan di dalam surga ada anhar, ada, barakallahu fikum, sungai dari madu yang dimurnikan, min asalim musaffa, dari madu yang dimurnikan, tidak ada campurannya macam-macam. Walahum fiha min kulli thamarat. Dan untuk mereka di dalam surga itu dari sekian banyak buah-buahan. Wa maghfiratun min rabbihim, dan ampunan dari Rabb mereka. Ini untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqattu arhamakum. Boleh jadi kalian ketika kalian berpaling dari petunjuk ini, berpaling dari Al-Qur'an ini, intawallaitum, berpaling, antum sirbil ardi wa tuqattu arhamakum, kalian akan melakukan pengrusakan di atas muka bumi dengan melakukan maksiat. Wa tuqattu arhamakum. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Nampak kerusakan di daratan, di lautan, karena akibat dosa dan maksiat anak cucu Adam. Dari musibah, malapetaka, dari berbagai macam bentuknya, banjir bandang, tsunami, angin topan, longsor, tibarakallahu, badai, topan, berbagai macam, kebakaran, kekeringan. Sebabnya adalah apa? Maksiat. Jadi, kalau berpaling dari kebenaran, maka inilah yang akan terjadi. Al-ifsadu fil ard, melakukan pengrusakan di atas muka bumi. Wa tuqatti'u arhamakum, pemutusan silaturahim. Kalau begini yang terjadi, ulaika alladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa'ama basarum. Maka Allah Subhanahu wa taala melaknati mereka dan menjadikan mereka tuli bisu. Baik. Dan buta. Baik. Tuli dan buta. La haula wa quwwata illa billah. La haula wa quwwata illa billah. Baik. Qala rahimahullahu taala suratul Fath. Suratul Fath, qala Mujahid, bura yani halikin. Qauman bura yani qauman halikin. Orang-orang yang binasa. Qala Mujahid, simahum fi wujuhihim, tanda-tanda kehusyuan ada pada wajah mereka. Simahum fi wujuhim as-sahinah, كذا السحينة خاء أو حاء، وهو لين البشرة والنعم والنعمة والنعمة، وقيل هي وقيل الحال. طيب سيماهم في وجوههم من أثر السجود، itu bukanlah tanda hitam yang ada di wajah ini, di jidat ini ketika kita sujud dan membekas biasanya. Barakallahu fikum. Semakin orang memberikan tekanan lebih banyak ke bagian kepala, maka semakin membekas tanda hitam di jidat ini. Barakallahu fikum. Tapi kalau posisi bagus, tidak terlalu, barakallahu fikum, tidak terlalu membekas. Tidak terlalu membekas. Itu juga terpengaruh dengan alas yang kita pakai untuk sujud. Semakin kasar dia, semakin memungkinkan untuk memberikan bekas lebih tebal di bagian jidat kita. Wa qala Mansur an Mujahid at-tawadhu. Tanda-tanda khusyuk, tanda-tanda simah fi wujuhihim, tanda-tanda sujud yang ada di wajah itu adalah tawadhu, kerendahan hati. Mereka mengartikan seperti itu para ulama kita. Akhlak, kelembutan, barakallahu fikum, itu athar sujud, pengaruh sujud, bukan tanda hitam yang ada di kepala. Baik. Syata'ahu, syata'ahu farahahu fastaghlada fastawa suku as-saq al-hamil as-syajarah. Yani batang fastaghlada ghalidah suquhu, menjadi kokoh kuat batangnya. Saq hamilatus syajarah, tapi batang inilah yang menopang seluruh bagian dari pohon itu. Wa yuqalu da'iratus saw ka qawlika rajulus saw. Baik. Wa da'iratus saw al-adab. Da'iratus saw adalah adab. Yu'azziruhu yansuruhu, yani menolong membela. Syata'ahu syata' as-sumbul. Tumbitul habbatu asharan aw thamaniatan wa sab'an. Fayaqwa ba'duhu ba'da bi ba'd. Syata' as-sumbul, yani cikal bakal, kecambah, batang. Tumbitu al-habbatu asharan aw thamaniatan. Satu biji itu menurunkan 7 batang, 10 batang, atau 8 batang. Fayaqwa ba'duhu ba'd, maka kuat, semakin kuat dengan adanya yang lainnya. Fadaka qawlu ta'ala fa'azarahu, fa'azarahu maka qawwahu. Yani awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirian, kemudian ada orang yang masuk ke dalam Islam satu demi satu, semakin kuat Islam ini. Yang awal dan asal muasalnya hanya satu orang, yakni Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Ini diibaratkan satu biji yang ditanam, kemudian semakin hari semakin kuat dengan banyaknya orang-orang yang mengikuti beliau alaihi salatu wasallam. Walau kanat wahidatan lam takum ala saq, seandainya satu tidak bisa. Wa huwa mathalun darabahu Allahu lin nabi sallallahu alaihi wasallam idh kharaja wahdahu. Ini perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk nabinya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal pertama kali hanya beliau yang dengan Islam ini, tetapi dengan dakwah beliau perlahan semakin banyak dan banyak, satu demi satu orang-orang mengikuti ajaran beliau alaihi salatu wasallam. Tsumma qawwahu bi ashabihi kama qawwal habbata bima yambutu minha. Seperti satu biji padi atau gandum, kemudian tumbuh daripadanya barakallahu. Awalnya cuma satu, kemudian beranak pinak. Barakallahu. Di sini Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Muhammad, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min rabbihim ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dalika mathaluhum bit tawrati wa mathaluhum bil injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqih. Ini sama seperti biji-bijian muncul satu kecambah kemudian ditopang dengan anakan-anakan lain. Barakallahu fikum. Itu satu biji padi, padi sama dengan gandum. Ketika kita tanam, maka akan muncul anakan-anakan dari satu biji itu. 7 kah, 10 kah, barakallahu fikum. Dan subhanallah, yang pertama tadi ini, yang muncul pertama, nunggu anaknya, barakallahu fikum, anakan-anakan ini nunggu, serempak naik ke atas, dan berbuah, berbunga satu kali. Barakallahu fikum, serempak. Tidak seperti pisang, kurang lebih sebenarnya sama seperti pisang, dalam artian, tapi induknya kemudian ada anakan yang muncul kiri kanan, muka belakang, hakat. Tapi pisang ini akan berbuah. Yang pertama kali kita tanam nanti setelah berapa hari atau seberapa bulan setelahnya anak yang pertama berbuah lagi terus, hakat. Tapi padi ini tidak, atau gandum ini tidak. Dia tumbuh dan memiliki anakan-anakan. Dia tunggu anakan-anakannya ini sama seperti dia, kemudian berbunga, berbuah sama-sama, mateng sama-sama. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kondisinya sama seperti pisang, wallah enggak tahu bagaimana memanennya. Barakallahu fikum. Kesulitan orang sangat. Karena satu rumpun berbagai macam di dalamnya, ada yang sudah tua, ada yang baru menguning, ada yang baru apa-apa. Tapi kemudahan dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini sangatlah besar. Kita di Suratul Fath ternyata ya. Baik. Qala rahimahullahu taala babun inna fatahna laka fatham mubina. Di awal surah, di ayat yang pertama, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepada engkau dengan kemenangan yang nyata. Baik. Kemenangan. Ayat ini diturunkan sepulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Hudaybiyah. Setelah melakukan perjanjian dengan orang-orang Quraisy, dari musyrikin pada saat itu. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Abdullah ibn Salamah an Malik an Zaid ibn Aslam an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasiru fi ba'di asfarihi wa Umar bin Khattab yasiru ma'ahu laylan fasa'alahu Umar bin Khattab an syai'in falam yujibhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di perjalanan pulang dari, barakallahu fikum, dari Hudaybiyah, kana yasiru fi ba'di asfarihi Umar bin Khattab yasiru ma'ahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diiringi oleh Umar radhiyallahu ta'ala di malam itu. Maka Umar pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma sa'alahu falam yujibhu, tsumma sa'alahu falam yujibhu, 3 kali. Waqala Umar ibn Khattab, maka berkata Umar ibn Khattab pada dirinya sendiri, thaqilat ka ummuka wahai taib. Ya, thaqilat ummu Umar. Taib. Nazarta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 maratin kull dhalika la yujibuka. Umar mengajak bicara di sini. Taib. Thaqilat ummu Umar, thaqilat yakni terkena bencana, terkena musibah ibunya Umar. Baik. Ini karena Umarnya radhiyallahu taala anhu bertanya ke Rasulullah SAW 3 kali pertanyaan tidak dijawab satu pun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak digubris. Qala Umar faharraktu ba'iri thumma taqaddamtu amaman nasi wa khashitu an yanzila fiyal Qur'an. Fama nashibtu an sami'tu sarikhan yasrahu bi. Maka kata Umar, aku pun menggerakkan ontaku, mempercepatnya sampai aku mendahului orang-orang. Aku khawatir pertanyaan itu akan menjadikan Rasulullah SAW kurang nyaman, sehingga turun firman Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang aku. Fama nasyibtu an sami'tu sarikhan yasrahu bi. Tidak lama setelah itu ternyata ada orang yang berteriak memanggil aku. Faqultu laqad khasyitu ayyakuna nazala fiyya Qur'an. Sungguh aku sangat khawatir bahwa akan turun Qur'an berbicara tentang keadaanku. Fajitu Rasulullah SAW tu'alihi. Maka aku pun mendatangi Rasulullah dan memberi salam kepada beliau. Faqala laqad unzilat alayya layla surah lahiya ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi syams. Sungguh telah diturunkan kepadaku malam ini satu surah. Lahiya ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi syams. Surah ini lebih aku cintai daripada bumi dan seisinya. Yani ma tala'at alayhi syams, apa-apa yang disinari oleh matahari. Ya disinari oleh matahari ya bumi dan isinya. Barakallahu fikum. Tsumma qara inna fatahna laka fatham mubina. Karena sebelumnya Umar mempertanyakan, ya Rasulullah, kenapa kita harus menandatangani perjanjian yang miring seperti ini, perjanjian yang tidak adil, perjanjian yang berat sebelah, sangat-sangat menguntungkan mereka dan sangat menyempitkan kita, ya Rasulullah. Kenapa kita harus memberikan menerima kerendahan di hadapan mereka, ya Rasulullah? Tidakkah kalau kita berperang mati kita masuk surga, kalau mereka mati masuk neraka? Sedemikian pertanyaan Umar radhiyallahu taala ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi hanya mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah Rasulullah. Allah akan menunjuki aku dan Allah akan menolong aku. Barakallahu fiikum. Pertanyaan sama juga diajukan kepada Abu Bakar, jawabannya sama. Bahwa dia itu adalah Rasulullah dan Allah akan menunjukinya dan Allah akan menolongnya, kurang lebih demikian. Jadi setelah turun ayat ini, Umar pun langsung dibacakan kepadanya ayat Allah Subhanahu wa taala, dan Umar mengawafatun huwa ya Rasulullah. Apakah ini kemenangan? Baik. Yani di Hudaybiyah ini apakah itu kemenangan? Dan itu memang betul-betul kemenangan yang luar biasa. Baik. Secara politik kaum muslimin sudah diakui keberadaannya dengan dilakukannya perjanjian itu. Karena siapapun yang mau berpihak ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semua orang Arab diizinkan, dan siapapun yang mau berpihak kepada orang-orang Quraisy maka silakan. Berarti sudah satu negara, satu wilayah dengan kekuatannya dan kekuasaannya, wilayahnya. Barakallahu fikum. Keberadaannya sudah diakui, tidak bisa diremehkan. Nah, dengan adanya perjanjian untuk tidak saling menyerang, justru itu adalah kesempatan emas bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperluas wilayah dakwah beliau. Semakin ada kesempatan untuk berdakwah, karena ancaman dari orang-orang Quraisy sudah tidak ada lagi. Untuk mereka menyerang secara tiba-tiba sudah so aman. Fokus di yang lainnya tinggal. Itu lepat. Tidak lama setelah itu, cuma beberapa tahun saja, mereka sudah membatalkan perjanjiannya. Mereka yang membatalkannya dengan melakukan pelanggaran atas perjanjian itu. Sehingga di tahun ke-8 kota Makkah sudah ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahun ke-8 Hijriah. Qala rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibnu Bashar Qala hadatsana Gundar qala hadatsana Syu'bah qala sami'tu Qatadah an Anas radhiyallahu anhu inna fatahna laka fathamul qala al-Hudaybiyah. Itulah fath, kemenangan kemenangan yang nyata. Adapun masalah perjanjian itu dengan isinya, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang luar biasa kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Di antara perjanjian yang miring ini adalah semua orang yang masuk Islam lari dari kota Makkah menuju Madinah tidak boleh diterima oleh Rasulullah, harus dipulangkan kembali ke Makkah. Giliran ada orang yang murtad lari dari kota Madinah menuju Makkah, tidak ada kewajiban orang Makkah untuk mengembalikan mereka ke Madinah. Kan miring. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi jalan keluar. Begitu datang orang yang masuk Islam ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata disusul oleh orang-orang Quraisy, dua orang menyusulnya untuk membawa kembali ke kota Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anda tidak bisa menerima. Anda harus berangkat pulang ke kota Makkah." Baik. Akhirnya sahabat tersebut ya akhirnya keluar dari kota Madinah. Di perjalanan, ketika mereka beristirahat, sahabat Rasulullah ini mengatakan, ketika satu di antara dua orang kafir ini menghunus pedangnya sambil memuji-mujinya, sahabat Rasulullah yang telah masuk Islam ini mengatakan, "Oh, betapa indahnya itu pedangmu, coba aku lihat." Begitu diserahkan pedang itu langsung ditebas lehernya orang musyrik kafir ini. Dan yang satunya pun lari ketakutan masuk ke kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sungguh orang ini telah melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Dia sangat ketakutan. Ada apa gerangan?" Ternyata dia lari karena takut dibunuh karena sahabatnya satu sudah mati. Kemudian datanglah sahabat itu dari belakang. Tetapi tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerimanya. Sehingga mereka akhirnya sehingga sahabat itu kembali dan tidak jadi masuk ke kota Madinah. Akhirnya mengambil tempat di sahil. Sahil itu di tempat pinggir pantai. Justru tempat pinggir pantai ini tempat lalu lalangnya perdagangan kafilah orang-orang musyrikin. Barakallahu fikum. Begitu orang-orang Makkah yang masuk Islam mengetahui bahwa ada tempat untuk berkumpul di selain kota Madinah, maka mereka pun lari keluar dari kota Makkah bergabung bersama dengan sahabat tersebut. Begitu barakallahu fikum. Sudah banyak mereka menjadi ancaman bagi kafilah dagangnya orang-orang Quraisy. Siapa yang lewat, barakallahu fikum, akan dibunuh dan diambil harta bendanya. Wah, ini sangat meresahkan orang-orang Quraisy. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Oh, itu di luar tanggung jawab saya." Di luar tanggung jawab saya. Mereka mau masuk ke sini, kalian dalam perjanjian mengatakan tidak boleh. Ya akhirnya mereka lari ke sana. Itu urusan mereka sendiri. Barakallahu fikum. Ketika barakallahu fikum, kaum musyrikin merasa kesulitan, maka mereka pun menulis surat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau memberitahukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya mereka ditarik saja masuk ke kota Madinah. Akhirnya ditarik masuk, alhamdulillah. Inilah yang diinginkan oleh Rasulullah oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di pinggir pantai itu untuk bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya segala sesuatu yang merupakan kesulitan, kesusahan akan ada jalan keluar. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan ada kemudahan. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.